ragaku bertaruhkan. Di dalam perlombaan untuk memperebutkan engkau gadis idaman. Walaupun harus bersaing, walaupun harus bertanding, diriku rela berpacu dalam cinta. Selangkah dalam arena pertarungan asmara. Dalam arena pertarungan asmara.